rindu pasti nangis batin ini. Orang ada, orang ada. Lanangnya pirang-pirang tak jangan maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ayo gewes, sing gue di lorok. Berarti ayah lagi wis lorok. Ya.